Wahyu pasay 18. Ang lihnyan, ulun kalon tidro malaikat lain di trun ni baklam ceruga. Jihnyan na kekuasaan yang raya. Dan semara jihnyang di pejut bumo kajut keterang. Ngon su yang mudumpik jihnyan di pegah. Karus, babi raya karus. Jinonyo jihnan kajut ke tempat jin-jin dan roh-roh juru. Lamnyam udep membago cijen yang kuto dan yang dibanci le manusia. Sabak ban mandum bansa kajijek anggo naksu but cabui. Raja-raja dunia jipebut juhud ngonjihnya. Dan urung-urung mekat atuh bumo kajut ku kaya le naksu ji yang hana hasil terkendalinya. Laju lon dengo su lain lam ceruga jipegah. Tubit ke umat lon. Tubit ke nibak lamnyan. Bek ke gata setot desa-desa jihnyan. Dan mesajan tak tanggung hukuman jihnyan. Sabab desa jih metumpuk-tumpuk teruk ulangit. Dan potu Allah geingat kebut jihnyang jehud. Pesanet geh-gehnyan lagi gehnyang ka ge pesanet gata. Balah geh-gehnyan dua gol lipat ke ban mandum yang ka ge pebutnyan. Pasok ke cambungnyan ngon ijib yang dua gol lebih kreh niba ijib jihnyan. Yang ka tekebah ke gata. Bi keh bak jihnyan derita ngon duka cita yang sadup lejih ngon kebesaran dan kemewahan yang jibri ubak dro jih ke dro. Sabab jihnyan sabe jipegah ubak dro jih ke dro. Ulonnya ratu yang mat perintah, ulon gan inang bale, ulon hana lon teme rasa sedih. Sabab hainyan keh temalam si uro mantong jihnyan ka kenong bencana. Penyakit, sedih hati, ngonde. Dan jihnyan tema tetut sampo angoh ngon apui. Sabab mekuasa ke Tuhan Allah yang pehakim jihnyan. Raja-raja donya yang nama sajan lambut-but cabui. Dan nefesu inang jehetnyan tema je pemo. Dan jipe bae bandanyan wate awaknyan jikalon asap mekepung. Niba apui yang jitut habe bandanyan. Awaknya temaji dong, DGO sabab ji takut ke penderitaan jihnyan. Awaknya ji pega. Bin sedih tak, hana wayang cilaka jih banda yang megahnyo. Banda Babel yang kong, lam si jemantong hukuman dronu kata pubut. Dumna ureng mekat ate bumopi habe jimo, dan mekabung sabab le inong jehetnyan. Sabab hana mesidro pi yang jitem jablo barang-barang yang awaknya mekat. Hana le yang blome pira pemata dan mutiara awaknya menajit ngon ija linun, ija ungu, ija sutra dan ija mirah tuha. Membaga rupa kaye yang jarang meteme barang-barang lage gading dan lage kaye yang mehai-mehai nibak temaga beso dan pualam. Kulit kaya mame, rempah-rempah, setanggi, mur, menancit ngon kemenyan. Anggo, menancit minyak, tepung ngon gandum, lemongan bubiri, guda dan geritan, namit-namit, dan nyawang manusia pistema. Bumbena ureng mekat, ji pegaba ureng inongnyan. Ban mandum yang kena, gata kuasa kahanale. Dan man mandum kemewahan, dan humum bleble. Yang na nibak gata ka hanale. Ban mandumnyan hana gata temele. Bubena ureng mekat yang kajet kekaya. Sabab ji mekat lam bandanyan jidong di jio. Sabab awaknyan ji takut kenong deritanyan. Awaknyan temajimo dan mekabung. Laju ji pega. Hana wayang bi celaka tat banda yang megah ngon mesuhunyo. Lajim ji, jinyan jingu pakaian. Ija linun, ija ungu, dan ija mirah tuha. Lajim ji, jinyan penongon piasan me, pemata dan mutiara. Temalam si jemantong, jinyan kagado mandum kekayaan jihnyan. Ban mandum nakoda, penumpang dan anu kapai, menancit ban mandum ureng yang mita jihnyan di laut. Jidong di jio. Dan jikli wate jikalon asap mekepung, niba apui. Yang jitut bandanyan, awaknya jitawo. Hantom na benda lain lagi benda yang rayanya. Tema awaknya laju jitabu abe atau uleh droji. Si bago tanda mekabung. Laju jimo si raji klik-klik. Ya ampun, hana wayang kelaka jih benda yang rayanya. Kekayaan jihnyan kata pejit man mandum urung yang na kapai-kapai lam laut jit kekaya. Tema lam si jim mantong, jihnyan kagadoh kupa yang na. Hei syurga, mensukaria ke atuh hanco bandanya. Hei umat Allah, rasul-rasul dan nabi-nabi, mensukaria ke. Sawak potu Allah kage hukum jihnyan. Sebagai benalah atuh punyang kaji pubut atuh gata. Oleh nyan, si dro malaikat yang pekasa laju ji beot sabo bate. Nabu be bate gemilang yang raya. Laju ji gelawa lam laut si raji pega. Menokuh cara ji bandar Babel yang mesyuhunyan. Dema ji gelawa habis tenaga. Akhir ji hana merempok leh. Sumu si niba ureung meen kecapi. Niba ureung-ureung biduan. Niba pemeen suling. Dan niba ureung yuk bergui. Hana temate dengole lam gata. Dan hana temate dengole mesidro ureung yang ubud ahli niba tempatnya. Menancit subate gemiling pih. Hana terdengole niba tempatnya. Ureung hana temaji kalonle cahya panyok lam gata. Dan menancit hana temate dengo kaak kaok kanuri mekawin niba tempatnya. Toke-toke gata nageh ureung-ureung yang paling megah atuh rumbumo. Dan ngon ilme-ilme gaib gata ka gata tipe ban mandum bansa lam donya. Babel terhukum sabab lam bandanyan kamu teme darah nabi-nabi, darah umat potu Allah. Panet salitra darah ban mandum ureung yang kajipoh mate atuh rumbumo.